parang sa sulihat ko po sifat sukantara. Yeah, didapan ko muna pitapi blakang ko bicara. Sa kurang baik apa joko pikir saat tong mengukir bilang sa terakhir tapi super akhir ya. Seakan semua rasa itu hilang. Ku pergi tara bilang di saat kau menjauh dari saya baby. Tak tahu kenapa tapi kau pergi. Tak taruh harapan tapi kau semua nepi. Sapu hari-hari kini tak rasa sepi. Oh baby I don't know. Tak susah yang kau. Tapi kau semua nepi. Sapu hari-hari kini tak rasa sepi yeah, yeah. Sa berpikir kau tu ada pikir sa. Kau mengukir itu pun sementara. Sa adalah tempat teduh biasa. Dan kini kau menjauh sutra kentara. Di antara celah luka tak berdarah. Beda arah mana cerah. Sa tak marah terserah tapi kau parah. Kau lupa terlalu tempo tentang tong. Ku janji kedong. Bicara bohong macam susombong. Babe, babe, want you know that. I miss you know, babe, stress. Pikiran kau slet, I want you know that. Macam terada apa-apa. Say kau kenapa. Kena angin apa atau ada siapa kapa. Sekarang saya sepi sendiri di sini. Ditutupi kau puluka sedih jadi begini. Kau hilang dan pergi. Langkah tanpa henti. Lupakan tong puki selarut kini. Di saat kau menjauh dari saya baby. Tak tahu kenapa sampai kau pergi. Tak taruh harapan tapi kau semua nepi. Sapu hari-hari kini tak rasa sepi. Oh baby I don't know. Tak susah yang kau. Tak taruh harapan tapi kau semua nepi. Sapu hari-hari kini terasa sepi yeah, yeah. Menyendiri sa sendiri sa lelah. Sampai sini sa berhenti kau parah yeah. Sekali lagi sa salah. Ini bukan cinta tetapi sebuah masalah. Sa kalah, sa lelah akan hubungan harus mengalah. Pergilah sa rela kau yang mencela sa setelah. Sa hadir membela dikala kau telah bahagia. Setia mungkin sa jembatan untuk kau deng dia. Menyesal dengan kau, I don't know. Sa ada salah apa baby where you go. Entah apa mengapa semua sia-sia. Percuma kau supikirin dia. Sa letih berdiri sendiri kemarin. Dan kini sa lelah kejar kau sa capek berlari. Bilang dari awal kalau kau terlalu nyaman. Biar saya tanggung resiko yeah. Di saat kau menjauh dari saya baby.